Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa pandangan Ustaz adanya jamaah Mina, jamaah kaum muslimin yang alergi terhadap politik? Orang yang alergi terhadap politik berarti dia sudah mengingkari sebagian dari ajaran Islam. Karena dalam Islam ada yang mengatur masalah ibadah, namanya fikih ibadah. Ada yang mengatur masalah jual beli, gadai menggadai, pinjam meminjam, namanya fikih muamalah. Ada yang mengatur masalah nikah, talak, rujuk, li'an, khulu', zihar, namanya fikih munakahah. Ada yang mengatur masalah mengangkat pemimpin, menjatuhkan pemimpin, memilih khalifah, namanya fikih siasah atau fikih daulah. Jadi kalau dia tak percaya politik, dia sudah hilangkan itu. Kitab yang paling tua tentang masalah politik dalam Islam adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kesultanan, yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Dicetak bukunya, bahkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dilanjutkan oleh Imam Ibn Taymiyah, namanya As-Siyasah As-Syar'iyah, yang berkaitan karena mereka beranggapan bahwa politik memecah belah umat. Orang jahil mesti dikasih tahu. Kalau dia tak mau tahu, berarti dia tak peduli dengan ajaran Islam. Ustaz-ustaz di bulan Ramadan satu malam buat judulnya politik dalam Islam. Tak selesai dengan ceramah. Masalah zakat aja tak selesai dengan ceramah. Bayarlah zakat. Tak bisa, tapi kalau pakai perda bisa selesai. Perda zakat, semua PNS potong atas 2,5%. Bisa, lewat apa itu? Politik, siapa yang bisa buat perda? Anggota legislatif DPR. Siapa yang mengangkat DPR? Kita, kita yang milih dia untuk duduk di situ. Maka kita punya bargaining. Kamu bisa kami pilih, tapi dengan syarat perjuangkan perda syariah. Bisa, maka umat ini mesti dicerdaskan. Saya seorang pedagang, bolehkah saya menjual barang dagangan saya secara kredit? Kalau langsung boleh, kalau lewat jasa keuangan tak boleh. Ini rumah, Bapak beli dengan cara ansur selama 1 tahun, dicicil setiap bulan 10 juta, setahun 120 juta, sah. Tapi kalau melalui jasa keuangan, ada pihak ketiga, maka orang yang membeli itu meminjam uang, lalu dia membayar uang lebih riba. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Apakah pernah sahabat Nabi meminjam, menjual beli dengan cara kredit? Ada, buka Sahih Bukhari. Sahabat Nabi membeli barirah. Dibelinya barirah, diangsurnya 9 tahun. Bukan kejap, 9 tahun diangsur. Barirah itu nama orang, budak hamba sahaya, Sahih Bukhari. Tolong cari saya, kalau Ustaz tak menemukan saya di surga nanti. Hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi Syaikhan, yang disusun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Orang Islam ketika disuruh Allah masuk ke dalam surga, dia bertanya, mana sahabatku dulu yang sama-sama solat dengan aku, yang sama-sama berzikir dengan aku, kenapa aku tak tengok dia ada sekarang? Maka Allah suruh cari dia ke dalam neraka. Kalau ada imannya, bawa dia masuk ke surga. Itu namanya syafaat orang beriman. Mohon izinnya, jikalau ilmu yang Ustaz berikan di YouTube saya amalkan, saya amalkan, saya ijazahkan semua isi buku yang didownload, yang dibeli, dan isi ceramah. Buku 33 tanya jawab kurban, buku 30 tanya jawab Ramadan puasa, 99 tanya jawab sholat, 37 masalah populer bid'ah, dan isi ceramah, semuanya layak untuk diamalkan insyaallah. Salam kenal Pak Ustaz, ayah 3 orang anak. Mohon doakan anak menjadi hafiz Al-Quran. Nanti di akhir majlis kita berdoa. Apa ada yang mau tanya, apa pendapat Ustaz tentang mati suri? Mati itu mati aja sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Adapun mati suri, kata mati di situ untuk membedakan antara sama dengan ini mahasiswa palsu. Mahasiswa palsu, tukang curi helm, ini mahasiswa atau tak mahasiswa? Tidak mahasiswa, tapi gayanya macam mahasiswa. Begitu juga dengan mati suri. Mati suri itu bukan mati, karena tak ada orang mati dua kali. Itu bisa dia koma, bisa dia pingsan. Kalau mati, habis mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tersambung sab salat jika berada di antaranya anak-anak yang belum dikhitan. Anak-anak tidak memutus sab. Ni orang dewasa, ni orang dewasa. Ada anak-anak di tengah. Anak-anak tidak memutus sab. Syaratnya dua. Yang pertama, cara wuduknya benar. Yang kedua, dia sudah berkhitan. Karena di ujung daging yang belum dipotong itu ada najis di dalam. Oleh sebab itu kata Syekh Atiyah Saqar, anak-anak lebih selamat dibuatkan satu sop di belakang. Karena kita ragu anak ini sudah bersunat atau tidak. Atau dia sudah bersunat tapi cara wuduknya tak betul. Sipak-sipaknya aja air keran. Tumitnya tak kena. Isi gini-gini aja. Tak betul cara wuduk. Apa hukumnya menggunakan kertas kantor untuk kepentingan pribadi? Wa may yaghlul, siapa yang curang, yati bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya hari kiamat. Nanti di akhirat kita tengok ada orang memikul kertas 2000. Ada yang memikul Toyota Avanza plat merah. Ada yang menikul bakwan. Yang dulu bayar makan 3 bayar 1. Wa may yaghlul, siapa yang curang, yati bima ghalla yaumal qiyamah, kau akan membawa kecurangan hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi pun kau akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bayar. Bagaimana menggunakan kertas kantor untuk kepentingan dakwah? Alasan aja. Belum mau pakai duit sendiri, sedekah. Saya anggota DPRD salah satu kabupaten di Bengkulu. Kabupaten kami daerah tertinggal, 85% petani. 85% anak-anak SD tak bisa baca Quran. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin meloloskan perda inisiatif DPRD pemberantasan buta huruf Al-Quran. Nih politik. Ustaz ceramah tak selesai. Anggota dewan membuatkan perda bisa melalui dana segala macam. Namun sampai detik ini belum juga lolos. Karena anggota DPR-nya kurang banyak, baru satu orang bergerak. Maka nanti pemilihan caleg tahun 2019, 2018 pemilihan bupati wali kota yang belum dipilih, 2019 caleg dan presiden, siapapun yang datang mencaleg kemarin, maka kita teken kontrak materi 6.000. Kami akan pilih bapak dengan syarat 3. Pertama, bapak bantu perda syariah. Kedua, bapak keluarkan perda zakat. Ketiga, masukkan pendidikan agama Islam ke dalam sekolah umum SMP, SMA, masukkan 5 pelajaran agama, Quran hadis, akidah Allah, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, masukkan ke dalam. Kalau mau, kami coblos bapak. Kalau tidak, kami cari calon yang lain. Tak mempan bawa karpet kemari. Karpet kami sudah mantap. Jangan lagi dia bawa karpet satu gulung. Jangan lagi bawa ke masjid karpet satu gulung. Kemana-mana satu gulung itu dibawanya. Coblos saya. Nanti kalau saya menang, saya akan tambah. Kalau saya salah kalah, nanti ini saya jemput balik. Tak laku lagi. Ini saudara kita yang sudah berjuang, tapi dia tak bisa menang karena sendirian. Tolong, kabupaten kota ada 45 kursi. Ingat, dalam dunia politik, suara terbanyak suara Tuhan. Walaupun benar kalau sikit, salah setan. Walaupun salah kalau banyak, benar. Makanya disebut dengan demokrasi. Mohon maaf Ustaz, saya mau bertanya. Kalau hari hitungan hari haid selesai, saya sudah mulai sholat, namun keluar lagi, saya ragu apa itu haid apa bukan. Selama di bawah 15 hari, maka dia masih haid. 7 hari berhenti, mandi, sholat, menetes dia balik, itu masih darah haid. Lewat 15 hari, namanya istihadah. Perempuan yang kena istihadah, dia tetap mandi bersih hari ke-15, mandi bersih. Hari ke-16 tetap mengalir, maka dia berwuduk waktu sudah masuk sholat. Zuhur besok misal. Jam 11.56 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dia kamar mandi, dia basuh cuci bersih, dia pakai pembalut, dia pun berwudu. Setelah berwudu dia sholat. Menetes saat sholat itu ma'fu anhu. Nanti asar begitu lagi. Setelah azan, jangan wudu zuhur tadi, tak bisa. Setelah azan asar, masuk kamar mandi, suci bersih, pakai pembalut. Laki-laki penting tahu ini, karena kita punya anak perempuan, kita punya istri perempuan, kecuali istri kita laki-laki. Istihadah namanya. Apalagi perempuan-perempuan yang pakai alat kontrasepsi, itu yang suntik segala macam bisa berpengaruh kepada menstruasinya. Di lingkungan saya ada non-muslim menitipkan sapi kurban untuk disembeli pada hari raya haji. Tapi dia juga menitipkan nama keluarganya yang non-muslim sebanyak 7 orang. Syarat sholat Islam baligh berakal. Syarat kurban Islam baligh berakal. Mana bisa disebut nama dia? Kupotong sapi pertama untuk Ong Tai Kim. Tak bisa. Syaratnya Islam baligh. Masalah baligh berakal, okay. Anak-anak pun boleh dikurbankan oleh ayahnya, tapi dia kena pasal satu Islam. Maka kalau kau mau berkurban, kau sebutkan passwordnya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masalah sunat jangan kau pikirkan. Ustaz, ini zaman gila, hampir kiamat. Umat dan ulama kehilangan kesabaran. Di medsos banyak yang mencarut, mengumpat, mencaci maki. Bagaimana kiatnya kita bersikap sabar? Kalau jamaah melihat saya diejek, tengok masalahnya apa, maka balas sekali saja. Saya sampaikan ke jamaah, semua klarifikasi ada di fanpage resmi yang punya saya, Somad Ustaz Abdul Somad, yang ada tulis Arabnya di ujung. Ustaz Abdul Somad itu yang punya saya, yang lain bukan. Mungkin ada jamaah atau yang lain, copy klarifikasi dari saya, share sekali aja, jangan larut. Nanti dia buka lagi di situ, atau dia tak puas ada tinggi dibantingnya HP-nya. Yang rugi siapa? HP kita hancur dia ketawa. Apalagi yang punya web itu macam-macam, wajahnya tak nampak. Bisa jadi dia Sarasen atau dia sekuler liberal, mau membentur-benturkan antara kita. Ada fenomena baru. Fenomena baru, kemarin kawan saya dari Surabaya mengirim, ternyata yang mengejek-ejek engkau itu, Mat, yang belakangan yang membuat surat terbuka itu mau mencalon jadi bupati. Jadi cala iklan paling murah adalah dengan mengejek saya. Dengan mengejek saya, otomatis jamaah banyak datang komen-komen. Itu iklan gratis bagi dia. Nah, itu fenomena baru. Siapa saja calon bupati, wali kota, kalau mau dia iklan gratis, tak punya modal beli kain sarung, baju, kaos, itu dengan mengejek-ejek saya. Nah, itu iklannya. Jadi cuekkan aja, diam aja. Kami ejek ini ustaz kau, biarlah, tak apa-apa, anjing menggonggong kapilah berlalu. Hukum kurban patungan anak-anak satu kelas sapi. Tak betul. Anak-anak satu kelas 40 orang disuruh nyumbang 25.000, 30.000 lalu dikatakan kurban. Kurban itu satu kambing satu orang, satu sapi 7 orang. Naharna ma'an Nabi SAW yaumal Hudaybiyata. Pada tahun Hudaybiyah kami berkurban sama-sama Nabi, satu sapi 7 orang, satu onta 7 orang. Adapun dibuatnya satu lokal ini mesti diperbaiki. Kalau mau bukan begitu caranya. Anak-anak nyumbang semua ya. Setelah anak-anak nyumbang dibelikan satu ekor kambing atas nama ibu wali kelas. Itu bisa. Itu bisa. Anak-anak ikhlas, ikhlas bu, kata dia. Itu bisa. Terima kasih Ustaz sudah datang ke Bengkulu. Ya, tolong jelaskan korelasi antara pemuda dengan politik. Anak-anak muda mesti ngerti politik. Syababul rijalul ghad, syababul yaum rijalul ghad. Syabab, anak-anak muda yang sekarang, inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Adapun orang-orang tua sekarang, itu akan menjadi jenazah-jenazah masa depan. Orang tua sama anak muda beda waktunya tak banyak. Kalian yang sekarang berumur 20, maka di depan kalian masih ada 43 tahun lagi. Sedangkan saya yang sudah berumur 40, di depan saya cuma ada 23 tahun lagi. Tapi malaikat maut juga mencabut nyawa tidak pernah menengok akte kelahiran. Ini secara pukul rata saja. Maka di masa muda inilah kalian menempa diri. Besok akan kita bahas di Universitas Bengkulu, anak muda, kemajuan umat bangsa di masa akan datang. Minta doanya Ustaz agar Bengkulu bisa terlepas dari bahaya ajaran sesat yang berkedok agama dibalut dengan budaya dan tradisi. Ya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka tidak ada yang bisa menyesatkan kamu. Saya tak tahu jalan Bengkulu. Kalau saya naik taksi tak dijemput tadi, supir taksi bisa menipu saya karena saya tak tahu jalan. Tapi kalau saya tahu jalan, di Pekanbaru kalau ada orang nipu saya tak bisa. Kenapa? Karena saya tahu jalan. Ente mau mainkan argo ya? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Pakai baju agama, pakai baju budaya, pakai baju apapun, orang yang berilmu, maka buat pengajian, pengajian, pengajian. Ini banyak alumni-alumni Al-Azhar, Al-Azhar Mesir, putra daerah dari Bengkulu. Sudah berapa orang saya jumpa. Berdayakan mereka. Mereka sekolah jauh-jauh di Al-Azhar bertahun-tahun. Minta mereka mengajar fikih, 5 pelajaran di masjid. Hari Senin malam Selasa belajar tafsir, Selasa malam Rabu belajar fikih, Rabu malam Kamis belajar akidah, Kamis malam Jumat baca Yasin, Jumat malam Sabtu belajar bahasa Arab, Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Penting. Kenapa Sabtu malam Ahad buat tabligh akbar? Supaya anak muda jangan bonceng-membonceng. Say no to bonceng. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kepemimpinan Presiden Jokowi? Mantap. Akan dibuat tol dalam air, kereta api dalam air. Mana pernah itu? Sejak zaman zaman Majapahit, kerajaan Demak, belum pernah ada. Baru zaman Presiden Jokowi lah ada kereta api dalam air. Kalau ada kereta api dalam air kan tak perlu saya ke Jakarta transit pula lagi. Mudah-mudahan terwujud kereta api dalam air ini. Saya ingin betul naik kereta api ada ikan-ikan paus di samping. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz terhadap poligami? Mantap. Ibu-ibu udah banyak yang balik lebang tadi. Iko sesat Ustaz ni nampak ya. Bicara tentang kompilasi hukum Islam Indonesia, maka di Indonesia sudah disepakati suami tidak boleh menikah lagi tanpa ada surat izin dari istri pertama. Jadi ibu jangan takut. Tidak ada satu pun KUA di Sabang sampai Merauke yang berani menikahkan suami ibu kalau ibu tidak membubuhkan tanda tangan. Makanya ibu hati-hati sebelum tidur, mana tahu dikasihnya pil tidur. Pena jangan sampai dekat dari tempat tidur. Nah, kalau sudah membubuhkan tanda tangan, disahkan oleh hakim, baru dia bisa menikah. Kenapa suami si Anu bisa menikah? Nikah siri, itu bahayanya nikah siri. Nah, masalah poligami ini dalam ajaran Islam kita adalah memang ada laki-laki yang tak bisa satu istri. Kenapa? Kebetulan dia 300 tenaga kuda. Tak bisa. Ada di tempat saya, istri pertamanya itu yang menikahkan suaminya ke istri yang kedua. Ditanya orang, kenapa kau nikahkan suamimu? Tak tahan aku. Daripada mati aku, bagus aku nikahkan dia. Ada. Daripada dia berzina, bagus ibu nikahkan dia. Judul bukunya, Kupinangkan Suamiku. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa hukum melihat dan mendengarkan video ceramah pendek yang ada soundtrack, nyanyian, dan alat musiknya? Nyanyian selama tidak mengajak berzina, tidak mengajak bunuh diri, tak apa-apa. Ada nyanyian kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja. 70 lagu dibuang oleh pemerintah karena menyebabkan orang bunuh diri. Mati. Ada pula lagu mengajak berzina, Cinta Satu Malam. Ada pula lagu mengajak berkelahi, Kiong Racun Kucing Garam. Nah, itu tak boleh. Ada pun lagu yang mengingatkan kita pada akhirat, lagu yang mengajak berperang, lagu mengajak anak muda semangat, lagu mengucapkan pernikahan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina, baik, apa tak salah. Nah, yang belum menikah, yang sudah jaga-jaga aja lah yang ada. Juga berpengaruh terhadap hafalan Al-Quran kalau sering mendengarkan musik. Setan masuk lewat musik. Setan masuk lewat telinga, masuk ke dalam hati lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik, musik-musik yang fasik, musik-musik setan. Ada sebagian kelompok umat Islam yang tidak percaya dengan pemerintah. Hal-hal yang berbau pemerintah mereka sudah tidak percaya. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Kalau dia tak percaya pemerintah, berarti KTP dibakarnya. Kalau dia tak percaya pemerintah, berarti akte kelahirannya disobeknya. Kalau dia tak percaya kepada pemerintah, berarti dia tidak lagi masuk kantor kalau dia PNS. Bukan begitu. Ada beberapa keputusan yang dia tidak percaya. Beberapa, bukan main generalisir, main pukul rata saja. Dan itu bisa diperbaiki lewat pemilu, pilpres, pilkada, pileg, pemilihan legislatif, bukan pileg keluar ingus. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ikhwanul Muslimin di Mesir? Bagaimana kalau ulama berpolitik? Al-Muslim, seorang Muslim, layyutimma islamahu, belum sempurna Islamnya, illa ayyakuna siyasian, sebelum dia melek politik, ba'idun nazar an su'uni ummatih, peduli kepada umatnya, mutamman biha, konsen, wa ghuyuran alaiha, membawa perubahan. Itu kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Seorang Muslim, tak sempurna Islamnya, sebelum dia politik. Saya tidak mesti terjun ke politik, saya ini dosen, cukup mengajar di kampus. Tapi ide-ide pikiran saya sampaikan ke murid-murid saya, ke mahasiswa-mahasiswa saya, ke jamaah saya. Kalian kalau mau masuk ke politik, silakan, tapi harus bernuansa Islam. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada rencana mau caleg ini. Boleh. Apa saran Pak Ustaz? Kalau kau mau caleg, kau perjuangkan tiga. Pertama, perda syariah. Kedua, perda zakat. Ketiga, perda pendidikan Islam masuk dalam sekolah umum. Gimana? Insyaallah Pak Ustaz. Sampai sekarang tak pernah nelpon saya lagi. Entah mati dia, entah menang. Hadis tentang 100 tahun ada mujaddid, hadis sahih. Makanya Imam Syafi'i dianggap mujaddid karena meninggal tahun 204. Yang di awal-awal tahun itu dianggap sebagai mujaddid. Mujaddid bukan berarti membawa agama baru, tapi merefresh, ada ijtihad-ijtihadnya yang baru. Imam Syafi'i lah mengeluh ijtihad ilmu usul fikih dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i lah yang pertama kali menyusun ulumul hadis dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun bagaimana cara istinbat hukum dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh muridnya Rabi Al-Muradi. Imam Syafi'i lah yang pertama kali menyelesaikan masalah ikhtilaf hadis dalam kitab Mukhtaliful Hadis. Imam Syafi'i, mujaddid. Usia dunia tak sampai 1500 tahun. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kalau mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat, kul, katakan, la ya'lamuha illahu. Tak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Apa kata Nabi? Ma'adattalaha. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Hubbullah wa rasulih. Aku cinta kepada Allah dan Rasul. Cintamu kepada Allah dan Rasul menjadi bekal engkau. Jadi kita tak perlu mencari-cari kiamat itu hari apa, jam berapa, di mana pertama kali gempanya. Yang penting apa yang kita siapkan untuk menghadapi kiamat itu. Ada saya lelaki sudah rujuk sama istriku, tapi emak dan ayahku tak suka lagi sama istriku, tidak restu lagi. Bagaimana itu Pak Ustaz? Karena dia istri mudaku, istri lama, sudah ada anak tiga. Orang tua tak setuju dengan istri bapak yang baru, maka bapak cari orang lain yang bisa melunakkan hati orang tua bapak. Orang tua bapak ini pengajian, iya, siapa ustaz favorit dia? Oh, dia ada ustaz itu. Ah, suruh ustaz itu ngomong sama dia. Pak, bapak mau tak masuk surga? Cepat. Apa tuh? Sayangi menantu bapak yang itu. Tiba-tiba, jangan lupa, hati bapak itu ada dalam genggaman kudrat iradat Allah. Kalau Allah mau membalikkannya, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Tahajud malam, solat sunat hajat, di sujud terakhir minta sama Allah. Jangan dilafazkan di mulut, dalam hati. Ya Allah, orang tuaku ini tak juga mau menerima menantunya ini. Tolonglah kau buat hatinya itu lunak supaya diterimanya. Kalau tak juga lunak, carikan menantu yang baru lagi. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah untuk membolak-balikkan hati bapak dan ibu. Anak saya perempuan sedang di pesantren tahfiz di Pulau Jawa, sudah tingkat SMA. Cita-citanya sudah lulus mau kuliah ke Mesir atau ke Madinah. Apakah boleh dia kuliah tanpa didamping mahram? Boleh. Kenapa boleh? Karena di Mesir aman. Sesama mahasiswa Indonesia sekarang, saya bulan lalu ke Mesir di Kairo. Sebulan saya di Kairo. Aman, tentram. Di rumah-rumah itu bagus, rumahnya terpelihara, digembok. Ada pula kekeluargaan, ada senior. Silakan kirim anak ke sana, nanti kuliah dia S1, S2, S3, pulang dia buka pondok tahfiz Quran. Apa hukum sholatnya akhwat kelihatan pergelangan tangannya? Antum pakai jilbab yang dari tertutup kepala sampai tertutup panjangnya kira-kira tangan antum lurus sampai ke ujung jari. Ini jilbab antum ah. Kalau tangan antum turun itu panjang. Ini panjang jilbab. Ini panjang jilbab. Kalau membuat jilbab, panjangnya itu yang kira-kira ketika tangan turun ke bawah tak nampak ujungnya. Gini dia. Bukan tangan itu dikasih sarung. Segini panjangnya gitu. Jangan jilbabnya pendek, maka nampak tangannya. Tak betul. Oleh sebab itu panjang jilbab. Itu macam jilbab ibu. Entah malam ni aja wallahu a'lam. Ya jilbab panjang. Jangan pakai tangan, pakai tangan pendek. Proses ta'aruf itu bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Apakah kita boleh bertanya langsung atau berinteraksi langsung? Tidak. Antum bawa mahram antum. Antum datang ke mahram dia, ke ayahnya, ke abangnya, ke walinya. Berapa wali perempuan itu? Ayah. Kalau tak ada ayah, datuk. Kalau tak ada datuk, abang. Kalau tak ada abang, adik. Kalau tak ada adik, abang ayah. Kalau tak ada abang ayah, adik ayah. Nah, duduk sama dia. Emaknya situ, makciknya ada. Boleh kamu tengok mukanya? Tengok mukanya. Karena kadang ditengok dari jauh cantik, pas dekat rupanya tak apalah cantik. Tengok tapak tangannya. Guna menengok tapak tangan, kalau kasar berarti dia budak, hamba sahaya. Kalau dia halus berarti orang merdeka. Ya sudah itu kalau mau tanya-tanya sama keluarganya lah. Ini anak ibu ini gimana. At-ta'aruf. Tak perlu lama-lama. Habis itu antum pinang dia. Habis itu barulah nikah. Pacaran. Bohong itu semua. Tipu-tipu itu. Dusta. Penuh dengan kepalsuan. Buanglah mantan pada tempatnya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Ustaz, kok nama-nama perawi buku-buku ulama halaman hafal? Tak pernah saya sebut halaman. Tadi kan nengok HP. Mana pernah saya sebut halaman? Yang menyebutkan halaman sama nomor tuh Ustaz Adi Hidayat. Antum pasti salah nonton YouTube. Saya tak pernah nyebut halaman, tak pernah nyebut nomor. Ustaz Adi Hidayat itu. Ada saran anak kami para pemuda. Apa saran Ustaz kami para pemuda untuk menghafal? Pertama antum hafal. Yang kedua setelah antum hafal, kalau ayat Al-Quran antum ulang dalam sholat. Waktu masuk sholat tahiyatul masjid, ayatnya jangan kulhullah, diulang hafalan tadi. Maka antum tegaknya lama pahalanya banyak. Baca Quran dalam sholat lebih banyak pahalanya. Hafalan tadi diulang dalam sholat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Itu ayatnya diulang-ulang terus. Setelah itu ditulis pakai kertas. Innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan. Itu menulis lebih kuat hafalnya. Karena kalau ngapal cepat, kalau menulis pelan. Orang yang hafal pelan, ketika cepat dia bisa. Orang yang hafal cepat disuruh pelan hilang, error. Nah. Begitu kami dulu waktu di Al-Azhar. Tapi dia asar kejam. Bagaimana pendapat Ustaz Tanggungan Islam berusaha mendirikan koperasi syariah 212? Saya beberapa pekan yang lalu di Palembang itu sekaligus tablik akbar, sekaligus deklarasi market 212. Jadi saya sarankan, ini tidak hanya berlaku malam ini, termasuk rekaman video ini, streaming juga saudara-saudaraku, kalau mau buat tablik akbar ke depan, baik penceramahnya Ustaz Somad ataupun ustaz-ustaz yang lain, jangan senang sekedar orang ramai datang. Alhamdulillah Ustaz, waktu Ustaz ceramah tadi macetnya 3 kilo. Memangnya setelah itu apa? What's next? Setelah itu apa? Makanya dalam acara itu ada buat deklarasi. Pertama, deklarasi menjaga kesatuan umat supaya jangan kelahi masalah khilafiyah. Kedua, deklarasi belanja di toko muslim. Ini penting. Jadi setelah acara itu ada langkah-langkah. Ketiga, supaya gerakan membangun pondok pesantren dengan memberdayakan orang-orang kaya. Satu sisi ada ilmuwan tapi tak punya duit. Satu sisi ada orang kaya tapi itu bingung mau mengelola untuk apa. Maka dipertemukan antara orang berilmu dengan orang berduit. Antara berilmu dengan beruang dijumpakan. Barulah dia bisa mencakar-cakar. Jadi bukan sekedar pengajian, habis itu selesai. Dikumpulkan waktu malam di Palembang itu. Berikut ini kita panggilkan dokter-dokter spesialis. Saya heran kok dokter spesialis. Rupanya dokter spesialis itu duitnya banyak. Dia bawa martil kecil aja, tapi 7 juta sekali pukul. Bawanya senter kecil, tengok telinga, gendang rebana rusak katanya. Maka dokter-dokter spesialis ini pemegang saham, mereka buatlah di Palembang itu market 212. Apa hukumnya jualan di teras masjid? Boleh. Yang tak boleh itu mana masjid itu sebenarnya? Yang mana masjid itu? Yang biasa dipakai sholat. Nih, jualan dari sini tak boleh. Letaknya bakwan. Ah, bakwan, bakwan semua. Kalau di teras masjid dia jual jilbab, jual salalawa, jual labu. Boleh. Apa salah? Tak salah. Tak boleh. Tapi kata Nabi, la arbahallahu tijaratahu. Allah tidak akan memberikan keuntungan bagi dagangannya di dalam masjid. Adapun emperan masjid, makanya perempuan haid disuruh duduk di emperan masjid karena tak boleh masuk dalam masjid. Tapi bapak jangan tersinggung, bukan berarti bapak haid. Peace. Apakah ada ayat dalam Quran dan hadis menjelaskan perintah untuk menggunakan cadar? Ada, lebih 20 hadis. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, cadar wajib. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Bas, cadar wajib. Tapi kata Syekh Albani, tidak wajib. Ikhtilaf mereka. Karena ada hadis, beberapa hadis mengatakan bercadar, maka wajib. Tapi saya condong kepada pendapat yang mengatakan mustahab. Karena ada juga hadis mengatakan tak wajib. Oleh sebab itu saya condong kepada pendapat yang mengatakan mustahab, dianjurkan. Jadi kalau ada perempuan bercadar jangan diejek. Kenapa orang lebih suka mengejek perempuan bercadar daripada perempuan yang celana sempit? Kenapa orang lebih resek, lebih usil menengok perempuan bercadar daripada perempuan yang tak bercelana? Itu menunjukkan otaknya tak setan. Oleh sebab itu, kalau perempuan itu cuantik, saking putihnya kalau dia minum kopi nampak mengalir kopi, maka dia itu bagus, bagus dia pakai cadar. Bagus dia pakai cadar. Karena kalau dia tidak bercadar, wah, habislah supir angkot bertabrak-tabrakan gara-gara. Berapa banyak orang mau ke masjid masuk paret gara-gara nengok. Dosen-dosen waktu menulis di lokal turun ke bawah semua. Oleh sebab itu perempuan bercadar baik. Itu hak. Hak prerogatif dia. Human right, hak azazi perempuan. Kalau dia mau pakai cadar. Apa hukum menggunakan aplikasi software bajakan untuk dakwah media? Ini banyak yang mengalas-alaskan dakwah. Udah dua udah kan. Tadi pakai kertas untuk dakwah. Ini sekarang software ada software yang memang sudah dipakai orang kebanyakan, bahkan perusahaan aslinya pun sudah tak peduli lagi. Itu berlaku urf al-adah muhakkamah. Memang perusahaan aslinya pun tak peduli lagi. Bahkan itu bagi iklan gratis bagi mereka. Kalau begitu boleh dipakai. Tapi kalau ada software yang memang dijual hak patennya dan jarang-jarang orang pakai itu, maka itu haram dia pakai. Kalau dia pakai juga berarti dia akan membayarnya di akhirat. Hukum bersentuhan dengan non-mahram, misalnya sepupu, paman, bibi. Paman mahram, perempuan. Adik ayahnya laki-laki, itu mahram dia. Adik emaknya laki-laki, itu mahram dia. Pakcik dia itu. Yang tidak mahram itu anak pakciknya itu. Emaknya, emaknya, dia, anak makciknya ini. Itu tidak mahram dia, tak boleh dia bersentuhan. Di ayyutaina ala ra'si ahadikum, dicucukkan api paku neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau dia udah ngulurkan tangan gimana? Gitu caranya. Ana mau bertanya, hukum demo, aksi turun ke jalan itu apa? Karena ada yang bilang haram. Yang bilang haram itu kan bajri. Kata dia FPI-FPI yang turun ke jalan itu halal darahnya, tembak aja biar mati, kata bajri. Dijawab oleh Ustadz Farid Okbah, dalam dunia demokrasi, salah satu menyampaikan pendapat caranya dengan parlemen. Kalau parlemen buntu, maka dengan cara aksi turun ke jalan. Orang Malaysia menyebutnya tunjuk perasaan. Perasaan itu kan di dalam. Bagaimana cara menunjukkannya? Turun ke jalan. Orang kita menyebutnya unjuk rasa. Untuk membedakan antara unjuk rasa yang kasar, menghancurkan gedung, membunuh, membakar, maka aksi kemarin tidak disebut unjuk rasa, tapi disebut dengan aksi damai. 7 juta orang berkumpul di Monas, tidak ada rumput yang rusak, tak ada sampah. Ini kan luar biasa. Taman-taman kota Jakarta tak rusak. Aksi damai menunjukkan rasa ketidaknyamanan karena dipimpin calon gubernur kafir. Ustaz kasar sekali bilang kafir. Ustaz, boleh tidak kita dalam jual beli mengambil untung sebesar-besarnya? Boleh. Misalnya saya dari Bengkulu. Apa khas barang dari Bengkulu? Tadi saya tengok di hotel banyak gendang ditempel mereka di dinding. Lempuk, Ustaz. Hah? Lempuk. Misalnya saya bawa lempuk dari Bengkulu, saya jual di Pekanbaru seharga setinggi-tingginya. Boleh. Lewat dari 100%. Ya tak apa-apa. Tapi tak boleh saya tipu dia. Kau beli ini lempuk dari Bengkulu, katanya kalau makan ini nanti awet muda. Itu tak betul. Selama tidak ada unsur ristipu, tidak ada unsur zulm aniaya, tidak ada unsur gharar gambling, maka halal. Tapi katanya kalau lewat dari 100% tak boleh. Itu siasah syariah. Pemerintah mematok harga. Makanya pemerintah harus menetapkan harga. Presiden zaman Soeharto dulu, harga cabai keriting. Tengok berita RRI malam. Kenapa? Supaya jangan permainan harga rusak di pasaran. Dulu zaman Soeharto, sampai harga cabai keriting pun diatur semua di RRI, laporan khusus setiap malam. Sekarang orang melambungkan harga. Harga sawit tiba-tiba melambung sampai 2000, tiba-tiba turun menjadi 700 perak. Ini negara mesti intervensi. Kalau tidak, hancur harga, petani kacau. Ini bagaimana pandangan Ustaz tentang Habib Muhammad Rizik Syihab? Udah berserak-serak video saya tentang itu. Pendapat Ustaz Somad tentang Habib Rizik. Habib Rizik berilmu. Dari mana Ustaz tahu dia berilmu? S1-nya di Riyadh, Imam Muhammad Ibnu Saud. S2, S3-nya di Malaysia. Doktor dia. Kemudian berani luar biasa. Sampai-sampai kata Habib di Yaman, 800 tahun sekali baru diturunkan Allah makhluk macam itu. Bukan kata saya, itu kata Habib dari Yaman. Banyak Habib-Habib berilmu. Banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak. Habib-Habib yang warak, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu, itu 800 setahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satunya. Luar biasa itu. Saya makan sama Ustaz Arifin Ilham. Semalam acaranya, pas malam itu tablik akbar subuhnya, paginya kami sarapan. Apa kata Ustaz Arifin Ilham? Ketika gas air mata itu disemburkan, semua orang kacau balau, dia seperti tak ada pengaruh apa-apa gas itu bagi dia. Itulah yang dapat kita kaji malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah.